tergoda. Terlalu cepat kau serahkan dirimu. Belum tentu cintanya semurni cintaku. Mengapa kau tinggalkan aku? Apakah dosa dan salahku padamu? Engkau pergi dariku.